بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. Saudara-saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melanjutkan pembacaan kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu taala dan diberikan pendalilan dan penjelasan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullahu taala. Di pertemuan yang lalu, ma'asyiral muslimin, telah kita baca bab terkait dengan al-mashu 'alal khuffain, mengusap kedua khuf atau sepatu. Telah kita sampaikan definisi yang disampaikan oleh muallif rahimahullahu taala, dan kita telah sampai kepada poin syurutuhu, syarat-syarat di mana kita boleh mengusap sepatu sebagai pengganti membasuh kaki di dalam wudu. Dan sudah kita sampaikan bahwa ini hukumnya rukhsah, yaitu keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang pertama, kata beliau, qala al-muallifu rahimahullahu taala, an yalbasahu ala wudu'in kamil. Agar kita boleh mengusap bagian atas dari sepatu, ya, ketika kita berwudu sebagai pengganti membasuh kaki, adalah seseorang harus memakainya dalam kondisi wudu yang sempurna. Artinya dia benar-benar sudah sempurna berwudu, lalu dia memakai khuf atau memakai sepatu. Dalam kondisi tersebut dia diberikan rukhsah atau keringanan untuk hanya mengusap bagian atasnya tanpa harus melepas sepatu yang dia pakai. Tentunya hadisnya sudah kita bacakan, hadis Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala an, bahwasanya beliau menceritakan satu pengalaman ketika mendampingi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Al-Mughirah mempersiapkan air untuk beliau wudu, maka beliau pun wudu, ya, dari mulai wajahnya, tangannya, lalu kepalanya. Ketika sampai di bagian kaki, lalu Al-Mughirah ibn Syu'bah hendak melepaskan sepatu atau khuf yang dipakai oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda, da'huma, biarkan saja khuf ini, tidak perlu dilepas. Fa inni adkhaltuhuma tahirataini, karena aku memakai khuf ini dalam kondisi suci. Artinya aku telah sempurna berwudu, lalu baginda Rasulullah memakai khuf tersebut. Ini syarat yang pertama agar kita boleh mengambil rukhsah atau keringanan mengusap bagian atas sepatu. Kita harus memakai sepatu atau khuf tersebut dalam kondisi wudu kamil, wudu kita telah sempurna. Oleh karenanya sudah kita sampaikan di pertemuan yang lalu, seandainya seseorang misalnya membasuh kakinya, dia cuci kakinya, dia pakai sepatunya, lalu dia basuh bagian kiri, dia pakai sepatunya. Dalam kondisi ini dia tidak boleh mengambil rukhsah atau keringanan mengusap bagian sepatu, karena dia memasukkannya bukan dalam kondisi suci yang sempurna, tapi belum sempurna. Jadi dia masukkan khuf ke kaki sebelah kanan, padahal kaki sebelah kiri belum dia basuh. Setelah kaki sebelah kiri dia basuh, baru dia pakaikan khuf. Itu tidak boleh, kata muallif rahimahullahu taala. Ya, oleh karenanya dia tidak memiliki hak untuk mengambil rukhsah. Caranya bagaimana? Tinggal dilepas saja. Wudu yang dia lakukan sah sempurna. Tinggal, kata beliau, dilepas sepatu tersebut, kemudian dipakai lagi, sehingga dia sah dikatakan menggunakan sepatu atau khubnya dalam kondisi suci. Kemudian muallif rahimahullahu taala menyampaikan syarat yang kedua adalah ayyakuna tahiran. Dipersyaratkan agar kita boleh mengusap sepatu bahwa sepatu yang kita pakai haruslah dalam kondisi yang suci. Artinya tidak ada najis yang menempel di bagian bawah sepatu. Ya, karena itu merupakan syarat ya. Kalau wudu kan kaitannya dengan hadas. Kalau najis ya, kalau wudu mengangkat hadas. Kalau najis wajib dihilangkan. Itu dua hal yang berbeda. Ada menghilangkan najis, ada mengangkat hadas. Kalau hadas sifatnya maknawiyah, sesuatu yang tidak terlihat tapi kondisi seseorang setelah dia buang hajat misalnya, atau seseorang setelah dia hadas haid misalnya, hadas besar dan lain sebagainya, itu maknawiyah. Adapun najis dia adalah sesuatu yang aini, sesuatu yang terlihat oleh indera manusia atau bisa dicium baunya ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah satiran li jami'i mahalli al-fard, agar kita boleh mengusap bagian sepatu atau bagian khub, bagian atasnya, haruslah satiran, haruslah menutupi li jami' keseluruhan mahalli al-fard, bagian yang memang wajib dibasuh. Jadi antara, kalau yang wajib dibasuh kan Allah katakan dalam Al-Quran, cucilah atau basuhlah kakimu sampai ka'bain, sampai di apa, kedua mata kaki, maka bagian itu harus tertutup ya. Oleh karenanya kita lihat di kita yang paling cocok itu sepatunya, sepatu apa namanya yang sampai menutup mata kaki itu, yang biasa dipakai oleh tentara, terbuat dari kulit kan, seperti itu. Nah, itu cocok sekali. Tetapi sekarang muncul misalnya model sepatu anak-anak muda yang bagian tumitnya atau bagian mata kakinya tidak tertutup, ya tentunya ini tidak memasuki kriteria sebagai sepatu yang boleh atau diberikan keringanan untuk diusap sebagai pengganti apa, membasuh kaki di dalam berwudu. Ini syarat yang ketiga. Ya, syarat yang pertama menggunakan sepatu atau khub dalam kondisi wudu yang sempurna. Yang kedua adalah suci, sepatunya suci. Yang ketiga adalah satiran li jami' mahalli al-fard, haruslah menutupi semua bagian yang wajib untuk dibasuh seandainya dia apa namanya tidak berwudu dengan khub. Adapun yang keempat adalah mani'an linufudzil ma, bahwasanya khub tersebut atau sepatu tersebut haruslah menghalangi sampainya air ke bagian yang wajib. Ya, karena tidak mungkin kita menggabungkan keduanya. Ya, tidak ada seorang pun ulama yang mengatakan misalnya ya sudah kita gabungkan saja antara membasuh atau mengusap khub dengan membasuh kaki misalnya. Itu tidak diperbolehkan. Oleh karenanya khuf yang dipakai haruslah mani'an linufudzil ma, dia bisa menghalangi sampainya air kepada mahal al-fard, kepada bagian yang wajib untuk dibasuh. Adapun yang kelima sudah kita sampaikan, haruslah khub yang kuat. Ya, dikatakan di sini yumkinu mutaba'atul mashyi 'alayhima litaraddudi musafirin lihajatihi. Haruslah mungkin digunakan ya oleh seorang yang musafir untuk melakukan perjalanan yang panjang, menyelesaikan hajat-hajatnya. Tetapi kalau khub yang mudah robek misalnya, itu tidak bisa. Karena nanti ada ketentuan, seandainya dilepas misalnya, maka apa namanya dianggap apa dikatakan di sini, wa mata zaharat ar-rijl binaz'in aw bi kharqin, kapan saja bagian kaki itu apa namanya bagian kaki terlihat, kita sudah pakai sepatu tapi sepatunya bukan sepatu yang kuat untuk dipakai safar, maka kata beliau wa mata zaharat ar-rijl binaz'in aw bi kharqin, kapan saja kaki kita itu nampak terlihat ya, baik dikarenakan kita lepas atau dikarenakan sepatunya misalnya robek, ya kafahu ghuslul qadamaini faqat, maka cukup baginya mencuci bagian kaki tersebut. Artinya tidak perlu dia mengulang wudu dari awal, tetapi cukup baginya untuk apa? Membasuh bagian kaki tersebut. Artinya menjadi apa? Menjadi batal, bagian kakinya menjadi batal. Karena memang mengusap khub itu adalah badal daripada membasuh kaki. Kalau yang menjadi badal sudah hilang, maka kembali ke hukum asal di mana kita wajib membasuh kaki kita. Lalu dikatakan oleh muallif rahimahullahu taala, sawa'un kana min jild au libt au khiraqin mutbaqah au khashabin au ghairi dzalik. Ini beliau berbicara tentang bahan apanya, sepatunya ya. Boleh sepatunya itu berbahan kulit, atau berbahan katun yang tebal, atau berbahan apa namanya, sesuatu yang terbuat dari khirok. Apa itu khirok? Potongan kain ya, apa namanya, yang ditutup, atau terbuat dari kayu, seandainya ada, ya, berbahan dasar misalnya kayu, atau yang lainnya, atau yang mashkukon. Kalau masykukan itu berarti model sepatu yang terbelah di tengah, kemudian diikat bagian apa, sisi-sisinya diikat agar menyatu. Masykukan wasyudda bisyarajin, atau yang terbelah bagian tengahnya, kemudian diikat antara kedua sisinya dengan ikatan tertentu. Lalu dikatakan oleh muallif rahimahullah, walau labisa khuffan fi rijlin liyamsahahu wa yaghsil al-ukhra, seandainya seseorang memakai khuf, ya, di satu kakinya dia pakai khuf, pakai sepatu, tetapi kaki yang lain dia tidak memakai khuf, artinya dia apa istilahnya ini, dia mix, dia gabungkan. Ya, bagian kanan diusap, misalnya bagian kiri dibasuh. Atau zahara minar rijli syai'un, atau nampak dari kaki kita itu bagian yang memang wajib dibasuh. Wa in qalla, walaupun hanya sedikit, min kharqin fil khuf lam yajus. Misalnya dikarenakan sepatunya apa, robek, maka lam yajus. Dalam kondisi itu tidak boleh kita mengusap bagian sepatu. Jelas ma'asyiral muslimin ya. Jadi tidak boleh kita menggabungkan antara mengusap sepatu dengan membasuh kaki. Itu tidak boleh. Begitupun kata beliau yang kedua, seandainya zahara minar rijli, seandainya terlihat dari bagian kaki yang wajib dibasuh, seandainya dia berwudu dalam kondisi yang normal tidak menggunakan sepatu, walaupun yang terlihat itu qalla, hanyalah sedikit, dikarenakan misalnya robek, ya, ada bagian yang robek di bagian khufnya, lam yajus, maka itu tidak diperbolehkan. Kemudian beliau rahimahullah berkata, wal jurmuq. Apa itu jurmuq? Coba kita lihat. Wal jurmuq, adapun jurmuq adalah khuf fauqa khuf. Yang dimaksud oleh para ulama dengan istilah al-jurmuq adalah khuf di atas khuf. Barangkali memang dalam kondisi tertentu cuacanya sangat ekstrim, misalnya di bawah 0 derajat, sehingga dia membutuhkan beberapa khuf yang dia pakai di waktu yang sama. Itu dalam istilah para ulama itu disebut dengan jurmuq. Apa yang harus kita lakukan seandainya kita memakai khuf yang double, artinya kita sudah pakai lalu kita lapisi lagi bagian luarnya. Lalu dikatakan oleh beliau, fa in kanal a'la qawiyan wal asfalu mukhriqan falahu mashu al a'la. Seandainya dia memakai dua khuf atau dua sepatu misalnya. Kalau sepatu sulit kita bayangkan dipakai dua ya. Tapi kalau rekan-rekan melihat apa namanya khuf, itu sangat mungkin dipakai double. Ya, kalau khuf sangat mungkin dipakai double, artinya dipakai dua pasang khuf dipakai oleh seseorang, itu mungkin ya, karena memang khuf itu dia lebih apa namanya, lebih ketika dipakai itu menempel seperti kaos kaki. Ya, dan biasanya di bagian belakang itu ada semacam apa namanya, istilahnya sleting yang bisa dibuka lalu dipakai, dipasang lagi seperti itu. Dia menempel dengan kaki sebagaimana kos kaki dan biasanya terbuat dari kulit. Itu Masya Allah memberikan kehangatan untuk kaki kita ketika di musim dingin. Itu terkadang bisa dipakai apa namanya dua lapis. Tapi kalau sepatu misalnya kan, sepatu tentara itu sulit kita bayangkan dipakai double ya. Walaupun ya mungkin saja, kalau kita bicara mungkin ya mungkin, misalnya di dalamnya kita lihat teman-teman dulu ketika semasa kuliah di dalamnya dia memakai khuf, lalu di luar dia memakai sepatu lagi ya, jadi seperti double seperti itu. Nah kalau kata beliau, kalau seandainya al-a'la qawiyan, bagian atas dari khub tersebut yang dipakai double, dipakai seseorang memakai dua khub, kalau seandainya bagian atasnya adalah qawiyan, kuat, tebal, wal asfalu, adapun bagian bawahnya misalnya tipis ya, bagian bawahnya tipis ya, maka dikatakan oleh beliau falahu mashu al-a'la, dia diperbolehkan mengusap bagian atas. Di sini Profesor Dr. Mustafa Dib beliau memberikan ta'liq. Kata beliau, li'annahu huwa al-khuf, karena kita menganggap khuf itu yang bagian atas, bukan yang bagian bawah. Wal asfal kal-lifafah, adapun bagian bawahnya kita anggap sebagai lifafah, perban, atau kalau sekarang mungkin ya kita anggap misalnya kaos kaki ya. Itu kasus yang pertama. Kemudian kasus yang kedua, ma'asyiral muslimin, kata muallif rahimahullah, wa in kana qawiyaini awil qawi al-awi aw al-qawi al-asfal lam yakfi mashu al-a'la. Tetapi seandainya dua khub yang kita pakai kedua-duanya itu tebal, atau yang tebal itu adalah bagian yang ada di bawah, maka tidak cukup kita mengusap bagian atasnya saja ya, artinya harus diusap juga bagian bawahnya. Ini dalam kondisi apa? Kedua-duanya tebal, artinya kedua-duanya sah dianggap sebagai khub ya, kedua-duanya sah dianggap sebagai khub, maka kita harus antara melepaskan khub bagian atas sehingga kita bisa mengusap bagian bawahnya ya, atau dua-duanya kita usap ya, walaupun ya saya rasa lebih bagus ya cukup bagian dalamnya saja diusap baru kita pakai lagi khub yang kedua. Lalu dikatakan oleh beliau, fa in wasalal balalu minhu ilal asfali kafa, tetapi seandainya balalnya, bagian basahnya bisa sampai ke bawah, walaupun kedua-duanya tebal, tapi bagian basahnya, bagian basah airnya bisa sampai ke bagian bawah, kafa, maka cukup. Sawa'un qasada mashahuma awil asfal faqad aw atlaqa. Baik dia memaksudkan mengusap keduanya, kan tadi ini kita bicara seorang yang memakai dua khub. Kalau kita di Indonesia sulit bayangkan ya, tapi ini terjadi di negeri yang lain ya, di negeri-negeri yang turun salju atau memiliki cuaca dingin yang ekstrim, itu terjadi. Mereka memakai dua khub yang dua-duanya tebal. Kata beliau, sawaun qasada mashahuma awil asfal faqat au atlaqa, sama saja baik dia ketika mengusap berniat mengusap keduanya, atau dia berniat mengusap bagian bawah saja, atau dia tidak berniat mengusap atas atau bawah tetapi dia mutlakkan saja dia usap begitu, itu dianggap sah. La in qasada al-a'la faqat, la in qasada al-a'la faqat, tapi tidak sah kalau dia berniat ingin mengusap bagian atasnya saja, sedangkan di bawahnya ada khub yang kuat, yang tebal, itu tidak sah. Tetapi kalau seandainya dia berniat mengusap keduanya dengan satu usapan karena balal basahnya itu bisa sampai ke bawah, atau dia berniat mengusap bagian bawahnya saja, itu boleh. Tetapi kalau dia berniat mengusap bagian atasnya saja, ya sedangkan ada kemungkinan misalnya air tidak apa, walaupun air masuk ke bawah tapi dia hanya berniat mengusap bagian atasnya saja, maka kata beliau la in qasada al-a'la faqat, dan tidak bisa kalau hanya berniat mengusap bagian atasnya saja. Ini beliau akan menyampaikan tata caranya. Coba kita lihat. wa yusannu mashu a'la al-khuf wa asfaluhu wa aqibaihi khututan. Dan dianjurkan ya, cara yang sempurna kata beliau adalah mashu a'la al-khuf. Pertama kita usap bagian atasnya dan juga bagian apa namanya, bagian bawahnya, wa aqibaihi, dan kedua tumit. Jadi kalau kita lihat penjelasan para ulama ya, kalau seandainya ini khuf ya, bayangkan saja ini khuf, ini sepatu, itu kaki, tangan-tangan kiri kita di bagian tumit seperti ini, tangan kiri kita di bagian tumit, lalu tangan kanan di bagian jari jemari. Ya, sambil kita angkat tentunya ya. Apa yang kita lakukan seperti ini, mohon maaf. Lalu bagian tangan kanan ditarik ke atas ke arah apa namanya? Ke arah mata kaki. Bagian kanan diangkat ke arah mata kaki, sedangkan bagian kiri ditarik ke arah jari jemari. Nah, begitu tata caranya di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Jadi ini jari tiga, paling minimal tiga, itu sejajar dengan jari jemari yang di depan, kemudian ditarik ke arah apa, mata kaki. Adapun bagian kaki kiri dianjurkan agar dimulai dari tumit, ditarik ke arah mata kaki. Artinya berjalannya berapa namanya, berpapasan, yang kanan dari bawah khub ke atas ya, sedangkan yang kiri dari tumit ke arah jari jemari kaki. Itu yang disampaikan oleh beliau, bila isti'abin wala tiqrar, dan tidak perlu kita meratakan air ke seluruh bagian khub. Ya, tidak perlu kita, artinya tidak dipersyaratkan harus airnya rata ke seluruh bagian khub, tidak. Dan tidak juga disyaratkan harus tiqrar. Tiqrar itu mengulang misalnya dua kali atau tiga kali, tidak. Coba kita lihat penjelasan Profesor Dr. Mustafa Dib, beliau berkata ai mashu jami'ihi atau mashu jami'ahu. Ya, kita tidak disyaratkan harus mengusap seluruh bagian dari sepatu, dikatakan begitu pun tidak disyaratkan harus tikrar, yaitu mengulang, li'annahu khilaf as-sunnah, karena itu menyelisihi sunnah. Ya, jadi yang sunnah ya cukup satu kali saja kita usap bagian atas dari sepatu. Lalu dikatakan di sini, fayadau yadahul yusra tahta aqibihi. Lalu dia meletakkan tadi yang saya katakan ya, tangan kanannya di bawah tumit ya. Adapun tangan kanan di atas jari jemari, tadi sudah kita sampaikan. Wa yumirru al-yumna ila saq, yang kanan ditarik ke atas ya, wal yusra ilal asabi, sedangkan yang kiri ke jari jemari. Terbayang ya, ini bukan sepatu ya, tapi bayangkan saja kalau yang tangan kanan ditarik ke atas seperti ini ya, kalau ini khub, tarik ke atas, adapun kiri dari tumit ke bawah. Kemudian dikatakan oleh beliau, fa iniktasara ala mashi aqalli juz'in min zahirin a'lahu muhadhiyan limahallil fardi kafa. Seandainya seseorang ya iktasara, dia meringkas, artinya dia tidak melakukan dalam bentuk yang sempurna, yaitu dia hanya mengusap sedikit dari bagian atas khubnya ya, yang sejajar dengan mahal al-fard, mahalul fard, mahalul fard itu bagian yang memang wajib diusap, dia hanya mengambil sebagian saja, dia hanya mengusap sebagian saja, kafa, itu sudah cukup. Ya, itu sudah cukup. Wa iniktasara alal asfal, tetapi seandainya yang diusap hanyalah bagian bawah saja, ya, atau bagian tumit saja, ya, atau bagian dalam saja ya, al-basharah yang menempel dengan apa namanya, bagian kulit, fala, maka tidak boleh ya, tidak boleh, karena memang yang disyariatkan oleh baginda Rasulullah adalah mengusap bagian atas ya. Adapun kita membatasi hanya yang kanan saja misalnya, hanya yang bawah saja ya, itu tidak diperbolehkan. Begitupun misalnya hanya bagian tumit saja yang kita usap, itu tidak boleh. Oleh karenanya kita pernah membaca hadisnya, siapa itu hadisnya, Ali ya, Ibni Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, di mana beliau berkata, seandainya agama itu adalah akal, tentulah bagian bawah daripada khuf aula bil mashi, lebih utama untuk diusap daripada bagian atasnya. Masya Allah, ma'asyiral muslimin, ini yang beliau sampaikan rincian ya. Dan kita di Indonesia ini jarang melakukan ini ya, jarang mempraktekkan ini, karena Masya Allah, Allah berikan kita kenikmatan tinggal di negeri yang cuacanya Masya Allah sepanjang tahun itu bisa dikatakan sedang. Ya, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Ya, karena kita tinggal di negeri yang tropis ya, dilintasi oleh garis khatulistiwa. Adapun di negeri-negeri yang Masya Allah, di misalnya di negeri-negeri yang pecahan Uni Soviet, Tajikistan ya, Turkmenistan atau Turkistan Timur, saudara kita di Uyghur, itu mereka terkadang sampai di musim dingin yang sangat ekstrim. Oleh karenanya terkadang mereka berhari-hari tidak melepaskan khufnya. Tidak melepaskan khufnya. Itu pernah kita saksikan ya. Kita pernah menyaksikan di mana mereka tidak melepaskan khufnya. Dan itu sudah kita sampaikan bahwa khuf bisa dipakai. Khuf itu sepatu yang terbuat dari kulit yang menutupi semua bagian yang wajib dibasuh seandainya dia tidak memakai khuf. Itu kalau bagi orang yang mukim satu hari satu malam ya. Dan bagi orang yang musafir tiga hari tiga malam. Lalu bagian yang terakhir beliau sampaikan di sini, wa mata zaharat ar-rijl binaz' au bi kharqin, dan ketika ada yang nampak bagian kaki, baik dikarenakan khufnya dilepas atau dikarenakan ada bagian yang robek, wa huwa bi wudu'il mashh, sedangkan dia berada dalam kondisi telah berwudu dengan cara mengusap, kafahu, maka cukup baginya ghuslul qadamaini faqat, cukup baginya hanya mengusap bagian atau membasuh bagian kaki. Jadi tidak perlu mengulang wudu dari awal. Ya, coba di sini kita lihat penjelasan dari Profesor Dr. Mustafa Dib. Beliau katakan libutlani ya tuhuruhuma bidzalik. Karena dengan melepaskan sepatu, maka telah batallah status kesucian kedua kakinya. Li'annal asla, ya, karena hukum asalnya, gusluhuma wal mashu badalun. Karena hukum asalnya adalah membasuh. Adapun mengusap itu sekedar badal, pengganti. Wa qad zala hukmu al badal. Hukum badalnya sudah hilang. Fayarji'u ilal asal, maka kembali kepada hukum asal, dia harus membasuh kakinya. Wabakil a'dho, adapun bagian tubuh yang lain, bagian wudu yang lain, alal asli, tetap pada hukum asalnya. Fala yajib al isti'nafu al wudu. Fala yajib isti'nafu al wudu. Maka tidak perlu dia mengulang wudunya. Artinya cukup dia mencuci atau membasuh bagian kakinya. Seandainya apa? Dua kondisi ya. Seandainya tadi dia melepas sepatunya, maka dia harus mencuci kakinya karena mengusap itu adalah badal. Sedangkan hukum badalnya sudah hilang dengan robeknya sepatu atau dengan dilepas. Maka cukup dia membasuh bagian kakinya. Adapun bagian yang lain, misalnya wajah, tangan, kepala, ya itu tidak perlu diulang. Ya, karena dia tetap alal asal, hukum asalnya sudah berwudu, ya tidak perlu lagi dia mengulang wudunya kecuali bagian kaki. Di sini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Profesor Dr. Mustafa Dib menutup bab ini dengan memberikan faidah. Kata beliau di sini faidatun. Ada faidah apa itu? Yustahab liman arada an yalbas khuffahu aw khidha'ahu ayyan fudahu. Mustahab, dianjurkan bagi orang yang hendak memakai khuf atau memakai khidha, yaitu sejenis sepatu, sebelum dia memakai sepatunya hendaknya dia mengkibas-kibaskan. Apa itu mengkibas-kibaskan ya? Istilahnya apa? Jadi kalau kita punya sepatu, kita jungkir balikkan ya, kita barangkali di dalamnya ada sesuatu. Masya Allah, itu dianjurkan dalam Islam ya, dianjurkan. li'annahu qad yakunu fihi ma yu'dzihi min hasharatin aw syaukah, karena barangkali di dalam sepatunya ada yang bisa mengganggu dia, baik itu serangga atau kadang kita lihat ada ular misalnya ya, atau duri dan lain sebagainya. Hal ini berdasarkan riwayat Abu Umamah radhiyallahu ta'ala an, sesungguhnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yalbas khuffaihi hatta yanfudhahuma, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah dia memakai kedua khufnya sehingga dia apa namanya mengibaskan, ya mengibaskan keduanya. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabarani di dalam Al-Kabir, ya diriwayatkan oleh At-Tabarani di dalam Al-Kabir. Ini ma'asyiral muslimin, beberapa poin terkait dengan pembahasan masalah apa khuf, ya mengusap sepatu. Sebenarnya yang kita rencanakan, kita ingin memulai apa, membahas asbabul hadas, atau dalam istilah yang lain para ulama membahasakannya nawaqid al-wudu, pembatal-pembatal wudu. Tapi qadarullah masya'afa'al, tidak terasa sudah pukul 5 lewat 58 menit, ya artinya sebentar lagi kebersamaan kita akan habis. Sudah kita bahas beberapa poin, ya kita murojaah sedikit kaitannya dengan al-mashu alal khuffain. Mashu alal khuffain artinya mengusap kedua khuf. Itu boleh dilakukan ya dalam Islam sebagai apa namanya rukhsah. Dan telah ditentukan oleh syariat bahwa ini berlaku baik untuk laki-laki atau perempuan, bagi orang yang mukim ataupun musafir. Walaupun nanti kalau mukim sehari semalam, musafir 3 hari 3 malam. Begitupun ini boleh dilakukan oleh orang yang sehat atau yang sakit. Tidak harus dia apa namanya sakit ya, tapi orang sehat pun boleh. Begitupun orang-orang yang sakit. Begitupun kita sudah membahas tentang apa namanya syarat-syaratnya. Yang pertama adalah boleh kita mengusap khub, bagian atas khub, sebagai pengganti membasuh kaki, dengan syarat kita memakai keduanya, yaitu khub atau memakai sepatu dalam kondisi sudah sempurna bersuci. Hadisnya tadi sudah kita sampaikan, hadis siapa? Al-Mughirah ibni Syu'bah. Yang kedua, sepatunya dipersyaratkan haruslah suci. Ya, karena kalau najis nanti kita usap bagian atasnya, maka terangkatlah hadas kita, tetapi ada bagian najis misalnya di bagian bawah sepatu, kalau kita sholat tidak sah, ya tidak sah. Yang ketiga adalah dipersyaratkan agar khub tersebut atau sepatu satiran li jami'i mahalli al fard, haruslah menutup seluruh bagian yang wajib untuk diusap. Yang keempat adalah mani'an linufudhil ma', dia bisa menghalangi sampainya air ke bagian kaki yang wajib untuk dibasuh seandainya dia tidak memakai sepatu. Dan yang kelima, haruslah sepatu yang kuat, ya makanya umumnya khub itu terbuat dari kulit. Nah, ini ma'asyiral muslimin poin-poin yang sudah kita bacakan dari penjelasan Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala, dan ta'liqat atau catatan-catatan yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi keduanya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita di pagi yang berbahagia ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.